وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Babu ismi man asyara ala akhihi bighairi rusydin. Bab tentang dosa bagi orang yang asyara ala, memberikan pandangan, pendapat, arahan kepada saudaranya bighairi rusydin, dengan selain rusyd as-shawab, memberikan ya pendapat, pandangan kepada saudaranya dengan selain kebenaran. Asyara ala itu maknanya adalah al-masyurah. Ya. Beda ketika dia asyara dimuta'adikan dengan ila. Kalau asyara ila mengisyaratkan menunjuk. Kalau asyara ala ya bermakna masyurah, memberikan pandangan, pendapat, ya. Babu ismi man asyara ala akhihi bighairi rusydin. Bab tentang dosa orang yang memberikan pendapat, arahan kepada saudaranya kepada selain kebenaran. Ya, kepada selain kebaikan dan kemanfaatan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membuat bab ini untuk memberikan tanbih, ya, perhatian, ya, kepada kita agar jangan sampai kita ketika sudah selesai. Kemarin sudah kita lewatkan. Ya, babul masyurah sudah kita baca. Ya. Ya. Jadi beliau membuat bab ini sebagai bentuk tanbih, ya, perhatian agar jangan sampai ketika kita dimintai pandangannya, pendapatnya, kemudian kita memberikan pandangan kepada selain al-haq, selain as-shawab. Ya. Karena itu adalah bentuk khianah. Ya. Bentuk khianah. Dan sudah kita lewatkan hadis-hadis yang telah lewat tentang bahwasanya al-mustasyar adalah apa? Mu'taman. Al-mustasyar mu'taman. Seorang yang diajak musyawarah, ya, berunding itu mu'taman, seorang yang dia amin, terpercaya. Sehingga tidak pantas untuk dia ketika dia dipercaya untuk dia berkhianat, mengkhianati kepercayaannya. Baik, kita masuk kepada hadis yang beliau bawakan di sini untuk mendukung bab ini. Kata beliau, qala an-nabiyyu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man istasharahu akhuhu al-muslim fa ashara alayhi bighairi rushdin faqad khanahu. وَمَنْ أُفْتِيَ وَمَنْ أَفْتَى فُتْيًا بِغَيْرِ ثَبَتٍ ثَبَتٍ bukan ثَبَتٍ tapi ثَبَتٍ وَمَنْ أَفْتَى فُتْيَ بِغَيْرِ ثَبَتٍ فَإِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَى. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ. Siapa yang mengada-adakan, ya, ucapan atasku yang tidak aku ucapkan, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya minan nar, tempat duduknya dari an-nar. Wa man istasharahu akhuhu al-muslim, dan siapa yang dia dimintai pendapatnya, pandangannya, diajak musyawarah oleh saudaranya yang muslim, kemudian dia fa asyara alaihi bighairi rusyin, kemudian dia memberikan pandangan pendapat kepada saudaranya tadi dengan selain kebenaran, ya, faqad khana, berarti dia telah mengkhianati saudaranya. Wa man afta futya bighairi sabatin, dan siapa yang dia berfatwa dengan satu fatwa bighairi sabatin, tanpa adanya sabat il hujjah, burhan dan bayyinah, ya, dari Alkitab wa Sunnah, fa ithmuhu ala man afta, maka dosanya dipikul oleh orang yang memberikan fatwa. Di sini Syekh Al-Albani ya rahimahullah taala mensahihkan hadis ini. Ya, sebagian ulama ada yang mensahihkan hanya sampai kepada fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Adapun istilahnya wa man istasyara akhuhu al-muslim dan seterusnya itu ada yang melemahkan. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Said Ruslan. Tapi kata beliau maknanya adalah benar. Maknanya sahih. Ya, seperti yang dikandungi dalam hadis yang sudah kita baca al-mustasyar mu'taman. Baik, kita baca kembali. Man taqawwala 'alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dia mengada-adakan ucapan atasku yang tidak aku ucapkan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari an-nar. Ya, di antara ulama ada yang membawa ya sirah yang seperti ini, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, ini jumlah insyaiyah. Ya. Di situ mengandung perintah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di antara mereka ada yang membawa kepada mana khabar. Ada juga yang membawanya kepada mana tahdid, ancaman. Berarti kalau kita bawa makna ini kepada makna khabar, maka terjemahannya kurang lebih adalah orang-orang ataupun siapa saja yang mengada-adakan ucapan dusta atas namaku, maka dia telah mempersiapkan tempatnya minan nar, tempat duduknya dari an-nar. Ya. Di sini ada ancaman yang sangat keras dari Nabi alaihi salatu wasalam bagi siapa-siapa yang berani, yang lancang dia mengada-adakan kedustaan atas Nabi alaihi salatu wasalam, menisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam satu ucapan yang beliau sama sekali tidak mengucapkannya. Ya, di sini diancam dengan an-nar. Dan ini menunjukkan besarnya dosa ya at-taqawul 'ala Nabi alaihi salatu wasalam. Jangankan kepada Nabi, kepada sesama muslim pun kita dilarang untuk kita mengada-adakan ucapan yang tidak diucapkan oleh teman kita yang muslim. Itu haram, termasuk dari dosa-dosa yang besar. Apalagi kalau itu dinisbatkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, dosanya lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Ya. Oleh karenanya dia para ulama ada di antara mereka yang menganggap kufurnya mereka-mereka yang mengada-adakan ucapan, menisbatkan ucapan dusta atas nama Rasul alaihi salatu wasalam. Ini pendapat yang pertama. Dan yang kedua, mereka hanya menganggap bahwasanya orang tersebut fasik. Dan itu pendapat jumhur ulama. Bahwasanya mereka-mereka yang mengada-adakan ucapan atas nama Rasul alaihi salatu wasalam yang beliau sendiri sama sekali tidak mengucapkannya, maka dia yufasak, difasikkan. Ya. Dan itu yang lebih rajih. Ya. Adapun kalau dia menghalalkan, ya menganggap halal boleh untuk dia membuat satu ucapan hadis, ya dari sisinya kemudian dinisbatkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, maka ulama ijma' bahwasanya perbuatan ini adalah apa? Kekufuran. Ya, kufur. Dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala, hadal hadis tadullu ala tahrimil kadzib. Hadis ini tanya semisalnya, dan di sana ada yang lebih masyhur hadisnya, yaitu apa? Man apa? Kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari an-nar. Kata beliau, ya, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hadis ini menunjukkan kepada haramnya al-kadzib 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan berdusta atas Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dan juga wa tahrim riwayah ma yu'lam au yudhan annahu kadzib, dan juga haramnya meriwayatkan, ya, membawa riwayat, ya, yang ma yu'lam au yudhan annahu kadzib, yang diketahui atau diduga kuat bahwasanya riwayat tersebut adalah dusta, dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam secara dusta. Illa ma tanbih, boleh dibawakan riwayat tersebut kalau disertai dengan tanbih, adanya tanbih, perhatian. Ya. Kemudian disebutkan juga oleh beliau, ya, khilaf al-ulama terkait dengan hukum orang yang dia mengada-adakan kedustaan atas Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa besar hukumnya atau dosanya? Karena iftira 'ala nabi itu seperti al-iftira 'ala Allah. Membikin kedustaan atas nama Nabi sama juga dengan membikin kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dikarenakan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik berupa Alkitab ataupun As-Sunnah. Ya. Kalau ada seseorang yang dia membuat ya, riwayat-riwayat palsu, kemudian dia disebarkan atau dia sebarkan kepada manusia, ini sama halnya dengan dia membuat syariat baru. Ya kan? Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu berisi apa? Syariat. Ada kadang berbentuk berita, ini kita yakini. Ada yang berbentuk perintah, kita laksanakan. Ada yang berbentuk larangan, kita tinggalkan. Ya. Dan orang yang dia membuat hadis-hadis palsu, kemudian dia nisbatkan kepada Rasul, ini sama saja halnya dengan dia membuat syariat-syariat Allah SWT. Yang karenanya banyak manusia itu menyimpang, tersesat. Manusia atau kebanyakan mereka menyangka itu adalah sabda Rasulullah SAW, sehingga mereka bersemangat untuk mengamalkannya, mengikutinya. Padahal itu, ya hadis tersebut adalah hadis yang didustakan atas nama Rasulullah SAW, hadis palsu. Dan betapa banyak kita saksikan sekarang ini, orang-orang yang mereka mengamalkan satu amalan yang tidak ada sama sekali, ya hadisnya dari Rasulullah SAW. Hadis yang mereka bawakan adalah hadis-hadis yang palsu dan dusta. Ya, na'udzubillah. Ya, thumma na'udzubillah. Daripada perbuatan yang seperti ini. Kemudian, وَمَنِ اسْتَشَارَ أَخُوهُ الْمُسْلِمِ. Dan siapa yang ya, dimintai pandangannya, pendapatnya oleh saudaranya yang muslim. Dan di sini ada hikmah juga agar kita ya, mengajak musyawarah ya, dengan teman kita atau orang-orang yang kita percayai. Khususnya ketika kita dihadapkan dengan satu perkara yang pelik, yang sulit, yang tidak mampu untuk kita atasi sendiri. Wa man istasyarahu akhuhu al-muslim. Siapa saja yang dia diajak bermusyawarah ya oleh saudaranya yang muslim, fa asyara alaihi bi ghairi rusydin faqad khana, kemudian dia memberikan pandangan ya arahan kepada selain al-haq, kebenaran, kemanfaatan, faqad khana, berarti dia telah mengkhianati saudaranya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya seseorang terjerumus ke dalam perbuatan ini, yaitu memberikan arahan ya kepada orang lain ya dalam keadaan apa, keliru, salah, itu dalam dua keadaan. Seseorang dikatakan sebagai orang yang dia memberikan arahan yang salah, keliru ya kepada orang lain, itu dalam dua keadaan. Yang pertama, dia adalah seorang yang ya menipu ya, menipu orang lain. Ya, dia memberikan arahan yang keliru dan salah. Padahal dia sendiri tahu bahwasanya itu keliru. Padahal bimbingannya tadi salah. Hanya saja mungkin karena faktor-faktor yang mendorong dia itu kuat, seperti dia menginginkan apa? Harta dunia ataupun menginginkan atba', pengikut yang banyak, atau ta'asub kepada madhabnya, sehingga dia ketika ditanya oleh seseorang, dimintai oleh seseorang arahannya, dia berikan arahan yang keliru, arahan yang salah, dalam keadaan dia itu tahu itu keliru, itu salah. Ini banyak menimpa mereka ahlul bid'ah ya, para pelaku kebid'ahan. Tatkala mereka ditanya tentang sesuatu, apakah ini sunnah, apakah ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan iya, padahal Rasulullah SAW tidak mengajarkannya. Tujuannya apa? Ada kalanya ya untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan dunianya, atau karena ta'asub dia kepada apa madhabnya, atau karena dia kepengen bikin ridho para pengikutnya. Ya ini perbuatan apa? Al-ghish, menipu kaum muslimin. Dan ini dosanya sangat besar. Man ghashana falaysa minna, siapa yang dia menipu kami, maka bukanlah dia tergolong ke dalam golongan kami. Ini diantara ciri dosa itu dikatakan besar, kata ulama, ketika dikatakan di situ laisa minna. Iya, seperti dalam hadis ini, man khasyana falaisa minna, siapa yang menipu kami kaum muslimin, falaisa minna, maka dia tidaklah tergolong termasuk dari golongan kami. Itu yang pertama. Jadi dia memberikan arahan yang keliru salah ya, dengan ilmu, dengan pengetahuan dia bahwasanya itu adalah keliru salah. Hanya saja tadi karena dorongan dunia, apakah berupa harta benda ataupun pengikut ataupun ta'asub, itu membuat dia memberikan arahan, ya, pandangan yang keliru, yang salah. Atau yang kedua, seorang yang memberikan arahan tadi, ya, dia memberikan arahan ala ghairi ilmin, tidak di atas ilmu. Ya, dia tidak mantap ilmunya dalam masalah tadi, tapi dia dengan lancangnya berani untuk memberikan arahan, fatwa, pandangan kepada orang yang meminta kepada dia pandangan dan masukan. Ya. Dia terburu-buru. Ya. Ketika ditanya oleh seorang yang dia, misalkan, aduh saya ini kepepet nih, butuh rumah ini. Bingung saya sekarang, enggak ada tempat untuk saya tinggal di dalamnya bersama keluarga. Boleh enggak saya hutang bank, nyicil. Dia melihat, enggak ada ilmu dia. Dia hanya berdasarkan atifiyah atau dugaan-dugaan. Ini kasihan ini orang ini. Udahlah boleh, ini keliru. Tanpa ilmu dia berfatwa. Atau ketika ada seorang yang dia kepepet, ini saya mau berangkat, ini terbang ini. Ya, sholat saya gimana ini? Ya, di kendaraannya. Atau saya misalkan harus sholat dulu atau boleh saya berangkat langsung? Karena dia melihat kasihan, sudahlah, gak apa, berangkat aja dulu, sholatnya nanti. Ya, ternyata ketika dia sampai di sana sudah habis waktunya. Atau yang semisal dengan itu, dari arahan-arahan atau bimbingan-bimbingan yang tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Di atas rasa apa, kasih sayang ataupun kasihan kepada orang lain. Nah, ini juga termasuk dari apa yang diancam dalam hadis tadi. Dia memberikan isyarah, ya, ala ghairi rusydin, kepada saudaranya tidak di atas al-haq. Ini juga termasuk kekeliruan, kesalahan yang fatal. Ketika seseorang dimintai pandangannya, pendapatnya, kemudian tanpa ilmu dan dengan tergesa-gesa dia memberikan pandangan. Seharusnya dia mengatakan Allahu a'lam. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ya, ini sebagai bimbingan dan arahan kepada kita ketika kita ditanya oleh manusia tentang satu pertanyaan yang kita sendiri masih ragu atau tidak tahu bahkan. Kata mereka, la yakunu hammuka takhlisul mustasdi wal yakun hammuka takhlis nafsik. Ya. Dan jangan sampai, ya, himmah kamu, ya, perhatian kamu itu hanya kepada bagaimana untuk memberikan jalan keluar kepada orang yang bertanya kepada kita. Ini gampang kalau seperti ini. Asal ngomong, asal jawab bisa. Jangan seperti itu kata para ulama. Wal yakun hammuka takhlis nafsik, tapi hendaknya yang menjadi perhatian kamu adalah bagaimana kamu bisa menyelamatkan, meloloskan diri kamu dari murka Allah, dari azab Allah, dari dosa-dosa itu yang hendaknya kita pikirkan ketika kita ditanya oleh manusia tentang satu pertanyaan khususnya yang kita enggak tahu atau ragu padanya. Bagaimana nih kalau saya jawab ini? Bahkan Imam Malik menyebutkan bahwasanya ketika kita tanya atau ditanya oleh manusia hendaknya kita menghadapkan diri kita, ya, di antara surga dan neraka. Agar kita apa? Khawatir dan takut, enggak berani, enggak sembarangan untuk apa kita menjawab ataupun berfatwa. Karena di hadapan kita ada surga dan neraka. Kalau keliru, ancamannya adalah an-nar. Ya. Kemudian sebutkan di sini, wa man afta futiya bi ghairi sabatin, dan siapa saja yang berfatwa dengan satu fatwa tanpa adanya hujjah bayyinah min al-kitab wa sunnah, ya, fa ismuhu 'ala man afta, maka dosanya adalah kepada atau dipikul oleh orang yang memberikan fatwa. Dan di sana ada kalam yang panjang, saya bawakan di sini ringkasan dari ucapannya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, bagaimana bimbingan beliau, ya, kepada kita ataupun siapa-siapa yang apa biasa untuk berfatwa. Di sini kata beliau rahimahullah taala, wujubu, kata beliau, hasilu hadzal hadis, ya, hasil kesimpulan dari hadis ini bersama dengan khilaf yang ada di dalamnya terkait dengan kesahihannya. Kata beliau rahimahullah taala, wujubu dirasatil kitab wa sunnah, wajibnya kita khususnya mereka ahlul fatwa untuk mempelajari al-kitab wa sunnah. Likai yatamakkan al-mufti minal ifta, agar seorang mufti itu mampu, ya, untuk berfatwa, ya, bil kitab wa sunnah, ya, dengan berdasarkan al-kitab wa sunnah, sehingga fala yalhiqu ithmun, sehingga dia tidak terkenai dosa, hatta yanjua, sehingga dia bisa selamat ketika dia menyandarkan fatwanya tadi kepada al-kitab wa sunnah. Ya, lau akhpa'a hatta yanjua lau akhpa'a, sehingga dia selamat ketika dia pun salah atau meskipun ketika itu dia keliru dalam fatwanya. Tapi karena fatwanya tadi dia sandarkan kepada Al-Kitab As-Sunnah disertai dengan keahliannya dalam bidang fatwa. Kalau dia keliru, maka dia selamat dari dosa. Ya. Ya. Idza ijtahada apa? Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Jika seorang hakim berijtihad kemudian tepat ijtihadnya sesuai dengan Al-Kitab As-Sunnah, maka baginya dua pahala. Kalau keliru, ya satu pahala. Ini pada haknya mereka-mereka orang yang ahli dalam bidang fatwa. Sudah memenuhi persyaratan fatwa yang disebutkan oleh para ulama. Liannahu laysa ma'na man afta mu'tamidan ala al-kitabi wa sunnah annahu ma'sum. Karena bukanlah yang difahami bahwasanya orang yang berfatwa, kemudian dia bersandarkan, dalam fatwanya tadi dia bersandarkan kepada Al-Kitab As-Sunnah, bahwasanya itu ma'sum, gak mesti. Gak semua orang yang dia menyandarkan fatwanya kepada Al-Kitab As-Sunnah itu ma'sum, terjaga dari kesalahan. Karena keliru istimbatnya, istidalnya. Walakin idza ijtahada fa'afta bima fih min Al-Kitab wa-Sunnah falahu halatan. Hanya saja, kata beliau rahimahullah ta'ala, ketika seorang sudah bersungguh-sungguh, kemudian dia berfatwa tentang satu masalah dari Al-Kitab wa-Sunnah, maka ini ada dua keadaan. Ya, karena yang pertama, seperti yang telah kita sebutkan, kalau dia benar tepat fatwanya, maka bagi dia dua pahala. Yang kedua, ketika dia keliru, salah dalam fatwanya, falahu ajrun wahid. Ya, demikian. Ya, bimbingan beliau rahimahullah ta'ala. Dengan ini selesai. Ya. Pembahasan dari bab ismu man asyara ala akhihi bighairi rusyin. Dosanya orang yang memberikan pandangan pendapat kepada saudaranya dengan selain al-haq. Iya, besar dosanya. Ya. Ismuhu azim. Sehingga harus hati-hati kita. Ya, apalagi kita para tuailib. Ya, tuailibat al-ilm. Para pencari-pencari ilmu kelas kecil. Ya. Jangan berani-berani untuk kita membuka diri, ya, untuk apa menerima fatwa. Kita hindari sebisa mungkin hal itu, karena akan membahayakan agama kita. Ya, bisa juga ketika seorang itu sudah berani menundukkan dirinya sebagai ahlul fatwa, dia terjerumus kepada taqawul ala Allah atau ala Rasul bila ilmin. Ya, itu dosanya sangat besar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, kata beliau, man kadzaba alayya atau la takdzibu alayya fa innahu man yakdzibu alayya yalijun nar. Janganlah kalian berdusta atas namaku. Sesungguhnya siapa saja yang berani berdusta atas namaku, yalijun nar, pasti dia akan masuk an-nar. Dengan ini kita selesaikan apa telah selesai dari bab ismu man asyara ala akhihi bighairi rusyin. Kemudian bab berikutnya adalah bab tahab bainan nas, bab saling mencintai antara manusia khususnya sesama muslim. Ya, beliau bikin bab ini sebagai bentuk dorongan, anjuran untuk kita sesama muslim agar saling mencintai. Ya, dan juga bukan hanya perintah untuk saling mencintai. Ya. Di dalamnya juga mengandung perintah untuk kita melakukan, menjalani sebab-sebab yang bisa mendatangkan at-tahab atau at-tahabub baina al-muslimin, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang akan kita baca. Ya, wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tuslimu wa la tuslimu hatta tahabu wa afshu salama tahabu wa iyyakum wal bughdah fa innaha hiyal haliqah la aqulu lakum tahliqu sya'ra walakin tahliqu ad-din. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, Allah SWT, demi Allah. Ya, di sini Rasulullah bersumpah dengan Allah SWT. Ya. Dan ini sebagai bentuk contoh teladan dari beliau. Ya, bagi siapa yang mau bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah SWT. Atau dengan ucapan beliau ini. Walladzi nafsi biyadih, demi zat, demi Allah. Ya, zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, di dalam genggaman tangannya. Ya. Dan biasanya sumpah itu didatangkan sebagai bentuk takkid penguatan atas kalam yang akan disebutkan. Jadi kalau perkaranya penting, baru antum datangkan sumpah. Ya, terlebih lagi ketika orangnya itu agak ragu dengan khabar yang akan kita bawakan, maka kita ketika itu boleh untuk bersumpah. Ataupun pada perkara-perkara yang remeh, ya tidak perlu kita memperbanyak sumpah, karena itu tercela. Wala tuti' kulla halafin mahin. Janganlah kau mentaati orang yang suka gampang-gampang bersumpah, lagi hina. Wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannah hatta tuslimu. Ya, kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga hatta tuslimu, sehingga kalian berislam, masuk Islam. Wala tuslimu hatta tahabu, dan kalian tidak akan bisa berislam dengan baik, dengan sempurna, hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai satu sama lainnya. Wa afshus salama tahabu, dan tebarkanlah salam. Tahabu niscaya akan terwujud, saling cinta mencintai. Wa iyyakum wal bughdah, dan hati-hati, jauhilah oleh kalian al bughdah, kebencian. Ya, permusuhan. Fa innaha hiyal haliqah, sungguh dialah al bughdah itu yang membuat, atau fa innaha hiyal haliqah, sungguh dia sebut kemarahan adalah al haliqah, sesuatu yang mencukur. Ya. Yang memutus. La aqulu lakum tahliqu sya'r, saya tidak katakan bahwasanya al-haliqah memutus ini maksud adalah memutus rambut kepala. Walakin tahliqu din, tetapi dia al-baghdah atau al-buhbah itu yang mencukur, menghabiskan ad-din, agama. Di sini disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam perkara yang penting yang beliau bersumpah karenanya, yaitu la tadkhulul jannah hatta tuslimu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian masuk Islam. Di sini tadkhulu irobnya bagaimana? La tadkhulu, lanya lawa, nahiyah atau nafiyah? Nahiyah. Kalau nahiyah berarti terjemahnya janganlah kamu masuk Islam. Janganlah kamu masuk surga. Betul enggak? Lanya nahiyah atau nafiyah? Hah? Tapi bagaimana? La tadkhulu itu marfu atau mansub? Atau majzum? Hah? Dikatakan oleh para ulama bahwasanya la tadkhulu, lanya itu adalah la nafiyah. Tadkhulu dibuang di situ nun rafa'nya, tadinya tadkhuluna, ya dibuang nunnya lil musyakalah. Jadi untuk menyeragamkan. Lihat setelahnya itu enggak ada nunnya semua. La tadkhulu al jannah hatta tuslimu wa la tuslimu hatta tahabu wa afshu salama tahabu. Ya. Jadi dibuang nun rafa'nya lil musyakalah untuk menyelaraskan dengan kalimat-kalimat setelahnya. Ada juga yang menjawabnya, "Rasulullah di sini lanya adalah nahiyah, tapi nahi bermakna nafi." Gitu. Ada juga kalimat yang nahi tapi maknanya nafi gitu. La tadkhulul jannah hatta tuslimu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian berislam, masuk Islam. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menggantungkan masuk tidaknya seseorang dalam surga dengan keislaman. Dalam riwayat yang lain yang sahih disebutkan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Iya. Dan dua kalimat ini al-Islam wal iman ketika dia disebutkan secara bersama-sama, maka apa? Maknanya berbeda. Ketika disebutkan masing-masingnya, maka masing-masingnya mencakup apa? Yang lain. Ya. Al-Islam dan al-Iman ketika disebutkan bersama-sama, masing-masing mengandung makna sendiri. Tapi kalau disebutkan, ya, masing-masingnya secara sendiri, maka Islam mencakup iman, iman mencakup Islam. Ya, di sini Islam mencakup iman. Ya. Bukan hanya Islam tapi iman juga, karena disebutkan secara sendiri. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya. Ini di antara lafaz yang kalau dia berkumpul, ya maknanya berbeda. Kalau dia disendirikan, maknanya sama. Ya, seperti yang dikumpulkan itu apa yang tersebut dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam tentang makna apa? Al-iman wal Islam, disebutkan di situ perbedaannya. Ya, tapi kalau disendirikan penyebutannya, maka iman ya Islam, Islam ya iman. Ya. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantungkan ya, the whole jannah kepada keislaman seseorang. Ya. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada ataupun ayyamut tasyriq beliau mengirim para sahabatnya untuk menyampaikan kepada manusia ke seluruh kabilah-kabilah akan hal ini, yaitu la tadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Itu disampaikan sebagai bentuk hujah dari beliau alaihi salatu wasallam kepada manusia. Itu bahwasanya tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali nafsun mu'minah, jiwa yang beriman. Ya. Dan dengan ini kita tahu bahwasanya al-Islam wal iman adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena dengan ini saja kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau keislaman seseorang dan keimanannya itu sempurna, maka keimanan dan keislaman ini bisa menghalangi dia dari masuknya ke dalam apa? Dari masuknya dia ke dalam an-nar. Nah, sedangkan keimanan dan keislaman yang nakis, kalau tadi sempurna yang pertama tadi, dia kerjakan yang wajib-wajibnya dengan sempurna, kemudian dia tambahkan dengan yang sunah-sunahnya, kemudian juga yang dilarangnya dia tinggalkan. Nah, ini orang yang seperti ini derajatnya paling tinggi, maka dia masuk surga tanpa azab, langsung masuk surga dukhulan awwalian. Iya. Adapun kalau seseorang imannya kurang, dia campur baurkan di situ antara apa iman dan dosa-dosa besar, maka dia keimanannya ini menghalangi dia dari al-khulud minan nar. Ya, menghalangi dia untuk kekal di dalam apa? An-nar. Ada iman, masih ada keselamatan, kebaikan. Tentunya kalau Allah SWT enggak mengampuni dosanya, dia dicemplungkan dulu di dalam an-nar agar dibersihkan ya oleh Allah SWT dosa-dosanya. Karena sebab dia tidak mau membersihkannya di dunia ini. Ya, jadi keadaan manusia itu, kalau Allah SWT inginkan kebaikan, maka Allah bersihkan dia dosanya di dunia. Apakah dengan musibah-musibah atau dengan taubat atau yang lainnya. Kalau dia tidak Allah beri taufik untuk membersihkan dosa-dosanya di dunia, maka ya ada ancaman untuk dia dibersihkan dosa-dosanya di an-nar. Na'udzubillah minan-nar. Itu yang kita harus hati-hati dan takut. Adapun kalau seseorang ya kosong sama sekali tidak ada keimanan dalam hatinya, maka ini menyebabkan dia masuk ke dalam an-nar. Khalidan mukhallad. Kekal selama-lamanya. Ya. Demikian pula terkait dengan derajat. Derajat di surga itu Allah SWT persiapkan tingkatan-tingkatannya sesuai dengan tingkatan keislaman, keimanan seseorang. Ya, semakin dia sempurna imannya dan islamnya, maka semakin tinggi derajat yang dia bisa capai. Walikullin darajati mimma amilu. Ya. Kata Allah SWT, dan setiap orang itu ada derajat sesuai dengan amalannya, sesuai dengan imannya. Wal amal minal iman. Ya. Dengan ini kita tahu bahwasanya nikmat Allah kepada kita berupa al-Islam itu sangat besar. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang lain. Ya. Alhamdulillah Allah SWT menakdirkan kita menjadi kaum muslimin. Tidak Allah takdirkan kepada kita menjadi orang-orang yang kufar. Ya. Itu nikmat yang sangat besar. Yang wajib kita jaga. Ya. Sesuatu itu semakin dia berharga, maka tuntutan untuk kita bisa menjaganya semakin besar. Ya, iman Islam itu nikmat Allah yang paling besar, sehingga tuntutan untuk kita bisa menjaganya semakin besar pula. Hati-hati ya dari sesuatu yang bisa melemahkan atau mengurangi keimanan kita. Wala tuslimu hatta tahabu. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan ya tentang sebab-sebab yang bisa memunculkan ya keislaman yang sempurna pada kaum muslimin. Wala tuslimu hatta tahabu, dan tidaklah kalian bisa sempurna keislaman kalian hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai satu sama lainnya. Ya, tidak saling bermusuhan. Dan perintah kata ulama, ya, perintah atas sesuatu juga mengandung perintah untuk menjalani sebab-sebab untuk bisa sampai kepada sesuatu tersebut. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kita untuk kita saling mencintai. Dan di situ juga mengandung perintah untuk kita mengerjakan, menjalani sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan antara kita. Di antaranya yang disebutkan, ifsya'us salam, menebarkan salam. Dan masih banyak di sana perkara-perkara yang lain, yang kalau kita jalani, kita kerjakan, itu akan memunculkan, mendatangkan at-tahabub. At-tahab, saling mencintai antara kita. Seperti saling memberi hadiah, tazawur, saling berziarah, saling mendoakan. Dan yang lainnya dari beragam sebab yang syariat Islam ini memerintahkan untuk kita menjalaninya agar terwujud at-tahabub. Ya. Sebagaimana at-tahab itu diperintahkan, at-tabaghud perkara yang merupakan lawan dari at-tahab itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW. At-tabaghud, ya, saling membenci, dan juga dilarang sebab-sebab yang bisa memunculkan at-tabaghud, saling membenci. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya dari hadis Rasulullah alaihi wasallam, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Di sini mengandung larangan dari bid'ah. Ya, dari perbuatan bid'ah mengadakan perkara-perkara baru dalam agama ini. Ya. Kenapa? Karena bid'ahlah yang membuat perpecahan, permusuhan, ya kebencian antara sesama kaum muslimin. Ya, berbedanya rujukan atau rujukan yang banyak ini menyebabkan ya Toriqoh, jalan-jalan ibadah kaum muslim itu berpecah-pecah. Sehingga masing-masingnya membanggakan apa yang ada pada dirinya. Dan menyalahkan, membenci ya orang lain dan apa yang ada padanya. Ya, coba kalau dia mau kembali kepada sunnah. Sumber yang satu. Niscaya akan terwujud di situ kesatuan dan at-tahabub. Berbeda halnya kalau dikembalikan urusan agama ini kepada bid'ah. Ya, betapa banyak orang yang bisa membuat bid'ahan. Dari zaman dahulu sampai sekarang, ragamnya berbeda-beda. Ya, semakin kesini semakin banyak dan ragamnya semakin berwarna-warni. Kebid'ahan mana yang menjadi patokan? Enggak ada. Ya, ini yang menyebabkan permusuhan kebencian. Oleh karenanya Ahlus Sunnah itu disebut dengan apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Ahlul Bid'ah disebut dengan Ahlul Bid'ah wal Furqah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang berpegang di atas Sunnah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka berkumpul dalam satu jalan. Itu jalan Rasul dan para sahabatnya alaihimu salatu wassalam. Ataupun alaihissalam wa radiyallahu ta'ala anhum. Ajma'in. Adapun mereka Ahlul Bid'ah. Ya, karena sumbernya bukan Nabi alaihi wasallam, bahkan beragam sumber mereka ambil, akhirnya berpecah belah. Ya. Di situ muncul kebencian antara kaum muslimin satu sama lainnya, bahkan saling menyerang. Ya, bahkan saya pernah mendengar satu ceramah, ada satu orang yang dia bermadhab Hanafi kalau enggak salah, melewati masjidnya satu mazhab Asy-Syafi'i. Kata na'udzubillah minal kanisah. Saya berlindung ini dari kayak gereja, kanisah gereja. Dianggapnya seperti gereja itu. Ya. Na'udzubillah minal kanisah. Kita berlindung kepada Allah dari gereja ini. Dianggapnya gereja. Perbedaan itu mazhab yang ada. Itu bid'ahan. Ya. Ta'asub kepada satu mazhab, satu pemikiran. Ya. Bukan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu membuat perpecahan. Itu harus dihindari. Ya. Sebab yang paling besar diantaranya adalah tadi kebid'ahan. Ya. Wa afshu salam tahabu, dan beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan diantara sebab yang paling besar yang bisa memunculkan ya at-tahabub, saling cinta mencintai antara sesama muslim adalah ifsha'u salam, menebarkan salam. Menebarkan salam. Bukan mengucapkan salam. Mengucap salam sekali, ketemu lagi sudah cukup. Ini menebarkan salam. Ya, di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja. Kecuali yang Allah larang untuk kita mengucapkan salam padanya. Ya, di antaranya kepada kufar, musyrikin. Itu kita dilarang untuk mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Ada sesama muslim. Ya, punya laki dengan laki, wanita dengan wanita. Itu Allah SWT memerintahkan. Dan Rasulnya juga ya, memerintahkan untuk kita menebarkannya. Ya. Dan yang sangat saya ataupun kita prihatinkan adalah. Ya, kaum muslimin itu melalaikan sunnah Rasul alaihi wasallam, bimbing Rasul alaihi wasallam. Bahkan di antara kita pun kita dapati terkadang kurang perhatian ataupun cepat bosan ketika dia bertemu dengan sesamanya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Diucap salam kemudian menjawab alaihi wasallam. Ketika orang ini balik lagi, salam lagi, kayak sepertinya agak enggan, malas gitu loh untuk menjawabnya. Sehingga membuat orang yang tadi salam agak semangatnya turun. Itu keliru. Dulu para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in itu sangat-sangat bersemangat menerapkan sabda Rasul alaihi wasallam, sampai-sampai mereka ketika berjalan bersama kemudian dipisahkan mereka oleh satu dinding ataupun satu pohon, ketemu lagi salam lagi. Assalamualaikum. Sekarang kita bandingkan dengan keadaan kita saja, apalagi di luar, enggak tahu seperti apa keadaannya. Sudah bosan sudah ketemu tadi salam, salam lagi. Ya. Ada yang berani ngomong, "Oh, salam terus." Ya. Ini subhanallah yang meninggalkan bimbingan Rasulullah alaihi wasallam. Dia tidak sadar bahwasanya pada bimbingan tersebut ada faedah yang sangat agung besar, yaitu tadi munculnya saling cinta mencintai. Yang mana dengan saling cinta mencintai ini akan kokoh kuat kaum muslimin dan berimbas kepada Islam itu sendiri, akan menjadi kokoh. Dan sebaliknya kalau terwujud kebencian, saling memusuhi, akhirnya apa? Masing-masingnya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Enggak memikirkan sama muslim yang lain. Akhirnya berimbas kepada kurangnya perhatian kepada Islam, dakwah Islam. Akhirnya Islam menjadi lemah. Sehingga dikatakan nanti bahwasanya al-bughdha itu al-haliqah, yang memangkas, yang memutus ya, yaitu ad-din. Karena tadi ya, dengan saling bermusuhan, berbenci satu sama lain, itu muncul kelemahan. Masing-masing hanya memikirkan urusan dia sendiri. Iya. Akhirnya tidak peduli dia dengan sesamanya dan Islam. Akhirnya Islam menjadi pudar. Akhirnya kaum muslimin menjadi santapan bagi orang-orang kafir. Dipermainkan oleh orang-orang kafir. Yahud wa Nasara. Wa afshu salama tahabu. Tebarkanlah salam. Niscaya kalian tahabu. Saling cinta mencintai. Ini mudah salam itu, Masya Allah. Selain itu juga dia merupakan sodakoh. Jadi jangan cepat bosan. Masuk masjid. Salam. Assalamualaikum. Keluar masjid. Salam. Assalamualaikum. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ketika kita masuk masjid, hatta yang di masjid itu sedang sholat, kita juga diperintahkan untuk salam. Assalamualaikum. Ya, itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Katanya keliru. Ya, kita-kita ketika kita meninggalkan salam. Ketika masuk masjid dalam keadaan mereka jamaah sedang sholat. Itu juga ada perintah untuk salam. Ya, belum sampai ke situ kita ya. Ya. Sesama teman aja jangan salam. Kadang senyum aja enggak. Kadang buang muka, kadang keperhatian gitu loh. Dengan siapa dia lewat, keperhatian. Udah jalan aja. Kalau dulu, subhanallah, Ibnu Umar kalau gak salah, dia datang ke pasar dengan sengaja, bukan untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu, tapi untuk sekedar salam. Berdiri di jalan yang biasa manusia lalu-lalang di situ, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Betul banyak itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sekarang ada gak seperti itu? Dan sama teman aja, saya dapati sama santri, kadang kepada ustadznya juga gak perhatian. Ustadz lewat, ya mukanya dibuang. Iya, atau ke bawah, enggak perhatian gitu dengan siapa dia lewat. Enggak perhatian di situ ada perintah dari perintah Rasulullah alaihi wasallam. Dan Allah juga memerintahkan kata Allah wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kau memalingkan pipimu wajahmu dari manusia. Ketemu ya, perhatian kita, ucapkan salam kepadanya. Iya. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang paling utama iya. Bagi Allah berhak mendapatkan rahmat Allah, fadilah dari Allah adalah orang yang paling pertama memulai salam. Ya itu. Hatta kepada anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan untuk kita perhatian, menunjukkan kepada mereka kasih sayang dengan mengucapkan salam. Perhatian assalamualaikum. Jangan sampai kita mengabaikan, mencuekkan. Itu keliru. Dan di sana ada disebutkan oleh ulama tentang adab-adab bagaimana seorang itu salam. Ya. Orang yang lebih muda mendahului, ya, yang lebih tua, orang yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kepada yang duduk, dan seterusnya dari bimbingan yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Wa iyyakum wal bughdah, hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian al bughdah, kebencian. Fa innaha hiyal haliqah, karena dia al bughdah ini al haliqah, akan memutus, mencukur. La aqulu lakum, tidak aku katakan bahwasanya al-bughdha tadi tahliqu sya'r, memutus rambut. Ya. Walakin tahliqu din, tapi dia al-bughdha ini bisa mencukur ad-din, agama. Tadi seperti yang kita sebutkan di antaranya karena al-bughdha ini akan menyebabkan permusuhan, kebencian satu sama lainnya. Ya. Yang ini berbuat kejelekan, ini berupaya membalasnya dan seterusnya. Akhirnya masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya enggak perhatian. Ya, karena sebab dia benci kepada temannya. Ya, tumbuh kebencian dalam hatinya kepada sesamanya, akhirnya enggak perhatian, dia enggak tahu. Bahkan ketika temannya kena musibah, dia merasa senang, bergembira, atau minimal cuek, enggak mau tahu, enggak mau ta'awun bersamanya. Akhirnya berimbas kepada kelemahan dalam al-Islam. Ya. Kalau sudah seperti ini keadaannya, bagaimana mungkin dia mau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kalau seperti itu keadaannya, bagaimana mungkin Islam bisa tumbuh? Sehingga perkara ini harus kita senantiasa jaga dan perhatikan, yaitu at-tahabub bainal muslimin. Ya, saling cinta mencintai antara sesama muslim. Dan agar kita perhatian dengan sebab-sebab yang bisa memunculkan at-tahabub. Di antara sebab yang terpenting adalah ifsya'us salam, dan juga kita harus waspada dan hati-hati dari at-tabaghub, saling membenci, memusuhi satu sama lainnya. Juga harus kita perhatian waspada dari perkara apa saja yang bisa memunculkan at-tabaghub antara sesama kita kaum muslimin. Dan mungkin ini yang kita bisa sampaikan. Allah taala alam. Ya. Billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.